Tapi CCTV-nya Allah namanya Raqid dan Atid. Ah, nasoting kau terus. 24 jam. Biar tidur lagi di toilet. Nanti nak putarkan ke Tuhan. Inikah sholat yang saya ajarkan? Kita bilang tidak ku tahu. Kenapa kau tidak tahu? Nek kasih kau otak. Kau sarjana. Kau kaya. Bagus, sehat. Kenapa kau tidak tahu? Tidak pernah dengar dakwah. Kenapa kau tidak pernah dengar dakwah? Sepak bola kau begadang sampai pagi. Main game kau begadang sampai pagi. Kenapa kau tidak pernah belajar Tuhan sholat? Nah itu sholat kau pakai 24 jam. Bagaimana sholat tak mau bagus, Pak? Coba jujur ki bedek. Dalam hati tak mau. Jangan dikasih naik tangan tak. Pasti malu-malu ki. Jujur maki. Berapa tahun maki sholat? 50 tahun. Ada itu buku di rumah tak tuntunan dan pedoman sholat 5 waktu? Coba kira-kira. Bagaimana kita sholat? Begitu tidak bapak tak. Begitu kita lihat orang. Begitu kita sholat. Tidak pernah kita baca bagaimana itu sholat. Adik-adik beli handphone. Begitu beli handphone, ada apanya? Ada petunjuk penggunaannya. Dan di situ ditulis warna merah. Baca buku pedoman penggunaan sebelum menggunakan handphone. Coba. Itu ditunjuk itu, ditulis merah. Baca dulu ini buku, baru kau buka itu HP-mu. HP saja, itu ada buku pedomannya. Apalagi kita sholat. Akhirnya jangan kau heran, 30 tahun kau sholat, masih hobi kau makan uang haram. 30 tahun kau sholat, masih suka kau bohong. 30 tahun kau sholat, masih suka kau maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belum seperti yang dihendaki Allah. Padahal Allah sudah jelaskan, inna sholata tanha anil fasyai wal munkar. Ayat ini kita sudah hafal semua dari tak kecil. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Makan jangan keheran. Kenapa itu rajin namamu sembahyang deh? Tapi dede pak gosipna. Berarti bermasalah sholatnya. Kenapa itu rajinnya sholat? Dede sekek namamu. Berarti sholatnya bermasalah. Kenapa tidak? Coba kita lihat sholat kita, Pak. Orang Bugis bilang mau pitok-pitok. Allahu Akbar. Olahraga bukan? Coba maki. Orang saya tanya, kenapa? Karena cepat sekali ki kalau sholat gitu. Nggak sampai mami kulihat 5 menit sembahyang duhur. Apa nak bilang? Kau hafal mi ustaz? Sini kau dulu. Kalau kau bilang hafal begini mah kau saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama di kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mi. Kau itu jadi hafal. Iya toh. Tapi kan bukan itu. Sholat itu ada rukun-rukunnya. Ada tertibnya. Ada syarat sahnya. Yang itu harus kita lakukan. Kalau itu kita ikuti. Maka insya Allah hidup kita akan baik.